Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Selamat, Kak. Selamat. Kelas berapa? Kelas 4. Kamu? Maskur. Maskur. Kelas berapa? 5. Siapa yang mengajar kamu mengaji di sini? Mursyid. Kak Mursyid dan? Irfan. Belajar apa? Selain belajar mengaji, belajar apa lagi? Belajar bahasa Arab? Iya. Ya. Belajar sholat? Baik. Esensi sebuah nikmat bukan pada banyaknya. Ukuran seseorang itu penting atau tidak penting tidak diukur dari berapa banyak gajinya dan berapa tinggi jabatan yang diembannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ra'su kulli amrin al-Islam." Urusan paling penting adalah mengurus Islam. Tungku api, satu penggorengan, satu panci, dan satu ceret. Ini aset. Aset untuk hidup para pejuang-pejuang di jalan Allah yang mengurusi Islam. Islam di Gunung Merapi. Mengajar mereka bisa dibayangkan berapa gaji yang diperoleh. Apa yang bisa diharapkan balasan dari mereka bagi orang-orang penting di Jakarta? Mindset masalahnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang penting adalah orang yang mengurusi Islam, kemudian menegakkan sholat, dan yang paling tinggi adalah berjihad fisabilillah. Berapapun gaji kita, setinggi apapun jabatan kita, jika tidak memikirkan Islam dan tidak mengurusi Islam, kita bukan orang penting, bukan siapa-siapa. Ingat, dikubur nanti, bukan mulut kita yang menjawab, tapi amal kita yang akan menjawab. 3 pertanyaan akan diajukan. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Dan apa kitabmu? Kenapa amal dan kenapa 3 pertanyaan itu yang diajukan? Inilah esensi dari hadis Nabi SAW. Ketika amal tidak untuk menegakkan agama Allah al-Islam, enggak penting. Nanti kita akan ditanya, apakah amal kita itu sudah sejalan dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya, apakah kita sudah berbuat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang tertuang dalam kitab suci dan sunnah-sunnah sahihahnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagi saya, santri-santri saya yang hebat, mereka yang sudi memberikan ilmu terbaiknya, ilmu mengenalkan kepada umat tentang Tuhannya, ilmu yang mengajarkan kepada umat tentang jalan menuju Tuhannya, ilmu yang mengajarkan kepada mereka bagaimana menyembah dan taat kepada Tuhannya. Itulah orang besar. Di antara santri-santriku adalah orang-orang yang mengurusi Islam, agama Allah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.